بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan atau pada pagi hari ini dan juga pada pagi-pagi sebelumnya mendapat Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'un أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن كان الكوز عارية فلو سقط من يده ضمنه ولو دفع أولا إليه فلوسا في السنة فلوس تدويتني فأخذ الكوز فسقط من يده وانكسر فلا ضمان عليه في الكوز لأنه إجارة فاسدة وحكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه. Jadi kata Imam Taqiyuddin Ahlussunnah rahimahullahu taala, ini masih membahas tentang apa namanya ariyah yang rusak nih gitu. Cabang masalah, far'un akhadha kuzan, seseorang mengambil kuz itu semacam gelas, apa namanya, centong, bukan centong, gelas, jadi sejenis gelas untuk minum, cuman kuz itu lebih besar daripada sekedar gelas. Akhadha kuzan min saqqa'in, saqqa itu tukang nuangin air. Jadi biasanya begitu ya, kalau di beberapa tempat itu mungkin ada yang minumnya tuh masih nunggu air datang, sebagaimana zaman dulu ya, tanggal 8 Dzulhijjah tuh datang, kemudian apa istilahnya, orang-orang yang nuangin air buat orang yang haji gitu. Ya kalau kita di sini mungkin bayangannya ada di dapur umum. Ketika orang-orang berkumpul butuh air, lalu ada tukang sako. Sako itu tukang nuangin air. Setiap orang itu kan ngambil gelas. Ngambil kuz untuk dia nadangin air yang dituangin sama sako itu. Dan gelasnya nanti ditaruh lagi. Akhadha kuzan min saqa'in bila samanin. Ada orang yang ngambil gelas dari orang, gelasnya milik tukang nuangin air bila saman tanpa bayar. Memang begitu tanpa bayar. Kan al-kuzu ariyatan. Dan kuz itu adalah sewaan. Sewaan dipinjemin berarti. Artinya ngambilnya itu menjadi pinjaman. Dipinjemin sama sako itu. Untuk apa? Untuk manfaat nuangin air itu. Falau sakoto. Jadinya ngambilnya si orang itu dari si saka itu gelas bila saman itu jadi kuznya itu adalah jadi pinjaman. Atau bisa jadi kuznya itu ternyata memang adalah pinjaman si saka kepada orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya paham ini kan al-kuzu ariyatan itu berarti kuz, gelas-gelas yang dibawa oleh saka itu adalah barang pinjaman si saka daripada orang lain. Jadi misalnya saka ini namanya apa namanya Andre. Andre ini si saka sebelum dia datang ke tempat di mana dia mau nuangin air bagi-bagi air, dia pinjam dulu itu saka minjem gelasnya ke misalnya ke Haji Fulanah. Haji Maimunah misalnya, Haji Maimunah orang gede gitu, dipinjemin Haji Maimunah minjem gelas ya berapa 100. Buat apa? Ini ada acara ada acara bansos misalnya. Ada acara vaksin nih. Jadi gelasnya buat nuangin air orang minum. Dipinjemin tuh. Jadi Haji Andre suk tukang nuangin air minjem gelas ke Haji Maimunah. Saya peserta nih datang. Saya ambil nih itu gelas kus untuk minum. Itu akhadha kuzan min saqa'in bila thamanin kana al-kuzu 'ariyatan falau saqata min yadihi. Kalau apa namanya gelas itu kalau gelas itu adalah jatuh dia pakai air, dia mengambil air, dia ngambil gelasnya, kemudian gelasnya jatuh, dominahu, maka dia wajib menggantinya, dia wajib bertanggung jawab. Karena itu terjadi atas kelalaian dia. Dan apa namanya si mu'ir, al-musta'ir itu kan orang yang bertanggung jawab. Musta'ir itu yadu doman. Itu kondisinya kalau nggak ada bayar. Jadi dia ngambil, nggak bayar, kemudian jatuh dari tangan dia sendiri. Maka dia yang tanggung jawab itu. Yang ngambukan si sakonya, tapi yang ngambil gelasnya. Karena dia sebagai orang yang diberikan, ariyah. Ariyah itu adalah yadu doman. Dan itu kerusakannya. Terjadinya bukan gara-gara si sako tapi orang-orang lain, maka dia wajib bertanggung jawab. Walau dafa awalan ilaihi fulusan fa akhadha al-kuza fa saqata min yadihi wa ankasar fala dhamana alaihi fil kuzi li annahu ijaratun fasidatun walau dafa al yang apa masalah pertama itu ariyah bisa jadi bahwa emang si orang yang ngambil gelas itu adalah minjemnya gitu ya, tapi bisa jadi bahwa gelas itu juga pinjaman. Nah, masalah yang kedua walau dafa awalan ilaihi malan, kalau seandainya dia bayar dulu. Jadi Haji Andre sebagai tukang minumin air dia ngasih aturan bahwa orang yang mau ngambil air di sini bayar sekian gitu. Walau dafa awalan ilaihi fulusan, kalau seandainya orang tersebut bayar dulu sejumlah harta, fa akhadhal kuza baru kemudian dia ngambil kus, fasaqata min yadihi kemudian jatuh itu kus dari tangannya, rusak, wan kasar kemudian pecah, fala dhamana alaihi, maka tidak ada doman. Kenapa tidak ada doman? Karena ijarah kan, ijarah itu ya yadu amanah apa yadu doman. Yadu doman sebenarnya ijarah, malah kalau memang atas kelalaian dia. Fala dhamana alaihi fil kuzi, maka tidak ada tanggung jawab, artinya tidak mesti mengganti orang tersebut fil kuzi atas kerusakan yang dihasilkan dari jatuhnya kus tersebut. Li annahu ijaratun fasidah, karena dia adalah ijarah fasidah. Ijaratun fasidatun. Dia adalah sewa menyewa yang batil, sewa menyewa yang rusak, yang tidak sah. Kenapa sewa menyewa yang tidak sah? Karena si sako ini minjem kan? Si sako ini gelasnya minjem. Kalau dia gelasnya minjem, maka nggak boleh disewain. Karena disewain, maka ijarahnya jadi rusak. Ijaratun fasidah. Wa hukmu fasidil akdi, dan hukum akad yang rusak, hukmu sahihi, itu hukumnya sama seperti akad yang sah. Fil dhamani wa adamihi, dalam kaitannya dhaman dan juga apa namanya adam, atau dalam kaitan tanggung jawab atau tidak ada tanggung jawab. Jadi hukumnya sama. Walau kana lahu adatun ay yashraba min saqqa, kalau seandainya dia punya kebiasaan, memang sako itu terbiasa nongkrong di situ. Mungkin dia lagi dalam momen misalnya seperti jambore kan gitu. Itu kan berhari-hari orang ngumpul di situ. Ada tukang sako yang tiap hari memang menyediakan air. Ada. Sudah menjadi kebiasaan. Atau mungkin kebiasaan dalam arti yang sangat umum. Kebiasaan terjadi setiap hari. Walau kana lahu adatun ay yashraba min saqa'in wa yadfa ilayhi ba'da kulli hinin syai'an, dan dia bayar untuk setiap apa namanya air yang dia minum itu, dia bayar dalam sekian waktu tertentu, tapi bukan sebagai bayaran air, tapi sebagai misalnya ucapan terima kasih, sebagai apa ya, basa-basi dan seterusnya itu. وَيَدْفَعْ إِلَيْهِ بَعْدَ كُلِّ حِينٍ شَيْئًا فَأَخَذَ الْكُزَ مِنْهُ فَسَقَتْ وَانْكَسَرْ. Kemudian satu waktu dia ambil itu kuznya, gelasnya, kemudian jatuh, wankasar, dan pecah. فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ أَيْدٌ, maka tidak ada tanggung jawab. Artinya tidak ada, si yang rusakin itu, yang jatuhin tidak merusak. Aidon, tidak ada kerusakan juga. Kenapa tidak ada kerusakan? Tidak ada kerusakan, tidak ada tanggung jawab. Qadahul Qadhi Husain, itu yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain. Ini harus dicari nih. Kenapa tidak ada tanggung jawab? Karena baik isti'arah, baik i'arah atau baik ijarah, itu punya hal yang sama, yaitu dia adalah yadu dhoman. Al-musta'ir itu wajib menjaga, dia bertanggung jawab kalau rusak. Al-musta'jir juga sama, cuman bedanya al-musta'jir itu idza farwat kan gitu, kalau dia lalai. Tapi kalau enggak lalai, enggak ada kewajiban. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah. Cabang lagi nih. Qala a'artuka hadhihi ad-dabata lita'lifaha aw litu'ayrani farasaka. Qala a'artuka hadhihi ad-dabata lita'lifaha, saya pinjemin dabbah, kendaraan atau hewan ini, lita'lifaha, biar ente kandangin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Fala aw litu'irani farasaka, atau saya pinjemin ini kambing, saya pinjemin ini unta, saya pinjemin ini sapi, supaya kamu minjemin saya faras, kuda. Fahiya ijaratun fasidatun, maka ini adalah sewa menyewa yang rusak, yang batal. Tajibu fiha ujratul misli, dia wajib membayar biaya yang sama, biaya yang semisal, biaya real daripada apa namanya, daripada ijarah tersebut. Jadi ijarahnya maksudnya tidak boleh apa namanya dengan kalimat i'arah. Jadi maksudnya jangan dengan kalimat i'arah. I'arah itu dan ijarah itu punya konsekuensi yang berbeda. Maka itu ketika orang ngucapin ijarah, ngucapin i'arah, ngucapnya minjem. Tapi dalam bentuk sewa menyewa. Maka sewa menyewanya yang batal, karena memang dalam mazhab Syafi'i ya, yang kaidah yang masyhur itu al umuru bi maqasidiha, kemudian lahir dalam masalah bab muamalah al ibratu fil akdi bil maani wal bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani. Itu kaidahnya al-Hanafiyah. Imam Abi Hanifah yang punya kaidah itu, bahwa ibrah standar akad dalam akad itu adalah maksud dan maknanya, bukan alfaz dan mabani. Sedangkan Asy-Syafi'iyah itu memperhitungkan alfaz juga, lafaz juga diperhitungkan. Maka kalau orang ngomongnya i'arah begitu ya, tapi konsepnya konsep ijarah, maka ijarahnya rusak. Yang terjadi adalah i'arah begitu. Itu juga sama nih seperti orang yang minjemin dabah. Dia mau punya kambing, yang kambingnya mau dikandangin, tapi kan hakul ada temannya nih. Lalu dia minjem. Dia minjem perempuannya. Gua minjem lakian lu, gua minjem perempuan lu. Gua mau kandangin lakian gua nih gitu, dipinjemin. Terus dipinjemin, nih gue pinjemin tapi gue bisa minjeminin lu ya. Gue bisa, nah itu kan pinjam-minjam. Tapi bentuknya ijarah. Tapi gue minjem kuda lu ya. Gitu. Fahiyya ijaratun fasidatun tajibu fiha ujratul misli. Maka dia harus dibayar dengan biaya yang real. Artinya minjemnya dia kuda diganti bukan dengan kambing yang dikandangin, tapi juga biaya dengan biaya yang real. Biaya yang real itu ya duit sehari sekian berapa, sekian ribu. Walau talifatid dabatu, kalau untanya atau kendaraan atau kambingnya nih, sapinya ini kemudian sakit, cacat, dimasak dikandangin sama orang yang dipinjam itu, falayat manuha kama fil ijaratus sahiha, maka tidak ada tanggungan, tidak ada tanggung jawab sebagaimana itu terjadi dalam ijarah sahiha. Jadi ijarah itu tadi ya, bahwa yadunya itu adalah yadu amanah. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali atas kelalaian dia gitu. Wajhuhu, dan wajahnya dan dalilnya, argumen kenapa dalam ijarah ini tidak ada kerusakan yang ditanggung, artinya tidak nanggung itu si peminjam atau penyewa barang yang dirusak, annal ujrata, bahwasanya biaya, wahiyal alf, yaitu biaya itu dikandangin begitu, majhulatun, nah tadi biayanya majhulah, tidak jelas, tidak ada ukuran pastinya. Wa kadza muddatul amal fi surati tsaniyati, begitu juga adalah muddatul amal, waktu muddatul amal itu adalah waktu pinjam. Lo gue pinjemin gue pinjemin kambing biar lo bisa kandangin lakian lo. Itu kan nggak jelas biayanya, standarnya menjadi tidak punya ukuran, padahal itu bentuknya jadi ijarah. Tapi ngomongnya i'arah begitu. Dan juga ketika ada yang masalah kedua, litu ayroni farasaka, gue pinjemin nih kambing gue supaya lo minjemin unta, itu tidak ada waktunya, tidak disebutkan waktu, maka itu menjadi majhul. Nah karena ini majhul, maka dia harus ditutupi dengan apa, dengan biaya yang ujratul mithli. Waqila ariyatun fasidatun, dikatakan juga ini adalah pinjam-minjam yang rusak, naguran ila lafzi, kalau kita lihat dari sisi lafadznya. Wallahu alam. Tapi itu ya, bahwa memang mazhab Syafi'i memperhitungkan lafaz, berbeda dengan kebanyakan mazhab, terlebih lagi mazhab Imam Abi Hanifah. Dan bukan anehnya gitu ya, kaidah itu lebih masyhur dibanding kaidahnya Syafi'i, bahwa al-ibratu fil aqdi bil ma'ani wal maqasid la bil afad wal mabani, itu lebih masyhur. Jadi kebanyakan ulama kontemporer mengamalkan lafaz ini nih. Lafaz bahwasanya akad itu standarnya sahnya itu yang dihitung adalah makna dan maksud, bukan lafaz dan bentuknya begitu. Maka itu dengan kaidah ini juga beberapa ulama mengharamkan bunga bank. Karena akadnya saya pinjam, akadnya itu kan simpan menyimpan wadi'ah. Tapi kenyataannya bank memakai uang kan gitu. Idza kanatil wadi'atu tubihu al-muda bi tasarrufi mal al-muda inqalaba ila al-qardi, kan begitu. Maka kalau si orang yang nyimpan membolehkan bagi orang yang disimpan untuk melakukan segala transaksi terhadap harta yang disimpan, maka simpanan itu wadiah berubah menjadi qard, menjadi hutang piutang. Karena al ma'ani maqasidnya itu sudah tidak lagi sesuai dengan lafaz. Tapi kalau Syafi'i memperhitungkan lafaznya juga. Dan ini memang enggak masyhur nih kalau sekarang. Enggak masyhur gitu. Wallahu a'lam. Nazran ila al-lafz, wallahu a'lam. Qala, kemudian Imam Syafi'i Syuja mengatakan wa tajuzul 'ariyatu mutlaqatan. Hai, boleh itu yang namanya ariyah, si penjam meminjam tanpa ada waktu mutlak. Wa muqayyadan bi muddatin, atau juga terikat dengan waktu. Jadi boleh dimutlakkan saja, boleh juga diikat dengan waktu. Qad alimta annal ariyata ibahatul intifa. Kalian sudah tahu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, bahwa yang namanya pinjam meminjam itu ibahatul intifa, pembolehan atas pengambilan manfaat barang. Walil mubihi ayyutliqa al-ibahata. Dan orang yang ngasih boleh, maksudnya peminjam memberikan kebolehan atas manfaat barang itu, ayut liqal ibahah, dia memutlakkan saja pembolehannya. Yaudah tuh pakai dah. Nah, pinjam dah, enggak apa-apa. Gitu. Walahu ayyu waqtah, dan dia juga boleh untuk ngasih waktu. Ini pinjam nih. Cuma ntar malam besok balikin ya. Anek mau pakai. Nah, gitu. Tsumma lahu ruju'u mata syaa. Kalaupun kemudian diwaktukan, lahur ruju'u mata sya'a, dia boleh menarik kembali pinjamannya mata sya'a, kapan dia mau, kapan dia suka. Li'annal ariyata akdun ja'izun, karena yang namanya ariyah, sewa pinjam meminjam ini akdun ja'izun, yaitu akad yang sifatnya ja'iz, tidak mengikat, tidak lazim. Falau rafa'ahu mata sya'a, falau mana'al maliku minar ruju' lam tana'an nasu min hadhil makromah. Falau rafa'ahu mata sya'a. Kalau seandainya dia ambil kapan dia suka. Walau mana'nal malika minar ruju', dan kalau kita larang si peminjam. Peminjam apa yang menyebutnya? Indonesia susah nih. Kalau kita larang orang yang punya barang, yang minjemin, minar ruju' untuk narik kembali barangnya, lam tana'an nasu min hadhil makromah, maka orang kemudian akan akhirnya akan ogah untuk melakukan makrah. Ini kemuliaan, minjemin barang tuh kemuliaan, ibadah, dapat pahala. Kalau kemudian dilarang narik kembali, ya udahlah, nah nggak usah lah, nggak usah minjemin. Ntar gue mau balikin, gue jadi dosa. Padahal tuh barang gue kan gitu. Nah, ini makramah, kemuliaan daripada orang yang punya harta. Maka kalau kita larang dia narik kembali, orang jadi ogah. Nah, jangan dipinjemin, tak kalau dipinjemin kan nggak boleh dibalikin, jadi dosa kan gitu. Orang mau buat baik jadinya nggak mau kan gitu. Wallahu a'lam. Ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, annal ariyata kama tartafi'u birruju, sebagaimana ariyah itu boleh boleh diselesaikan, dicabut akad ariyah itu dengan ditarik kembali. Kadzalika tartafi'u bi mautil mu'ir, begitu juga yang namanya ariyah itu bisa terlepas atau juga putus itu akad ariyah pinjam meminjam bi mautil mu'ir, dengan kematian orang yang meminjamkan. Selama ini saya misal selama ini saya itu ngisi pengajian, anak-anak datang ke majelis, itu bukan tempat saya tuh. Itu tempat dipinjemin sama Haji Fulan. Haji Fulan itu minjemin saya tempat di ruko nomor sekian, jalan sekian. Itu dipinjemin sama dia. Enggak bayar. Terus terjadi itu orang ngaji, orang datang dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian Haji Fulan meninggal. Maka ketika Haji Fulan meninggal, itu si Mu'ir Musta'ir enggak boleh pakai itu. Berhenti sudah akad i'arah karena Mu'irnya adalah orang Mu'irah, orang meninggal, udah meninggal gitu. Jadi dia putus dengan ditarik kembali atau juga putus otomatis karena si Mu'ir meninggal dunia. Wa bi jununihi, atau tiba-tiba dia sakit, dia gila gitu. Ada tanah lapang gede punya anggota dewan misalnya. Lalu anggota dewan minjemin karena memang dia orang dapil situ. Dia bilang, Bapak RT, Bapak RW, dan warga sekalian, silahkan ini lapangan ini saya buka untuk umum, bebas. Siapa aja boleh masuk gratis. Mau diparkirin mobil, silahkan. Gak usah bayar. Mau nanti bikin acara, silahkan. Gitu, silahkan, silahkan. Ternyata orang situ cuma ngambil untungnya doang, milih kagak kan. Pemilihan, dia gagal. Pas gagal pemilihan, gak jadi anggota dewan, gila. Kalau udah gila, itu lapangan kudu dikeluarin, dikosongin. Itu lapangan tuh tanah punya, dia tuh yang mobil parkir keluarin, gak boleh. Kenapa? Karena bijunu nih. Itu junun. Wa igma'ih, atau dia pingsan. Pingsan dalam arti, ya pingsan, hilang kesadarannya. Wabil hajri alaihi, atau dengan dicekal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya dicekal. Jadi dia punya harta yang banyak begitu, salah satu hartanya tanah. Tanahnya dipinjemin buat warga. Mau dipakai main bola, mau dipakai silahkan dipinjemin. Seperti Air Petra itu di Jakarta kan dipinjemin. Ya itu kan aslinya punya Pemda. Gak ada kan Air Petra yang nyewa itu. Maksudnya pemerintah nyewa enggak, itu kan yang punya Pemda kemudian dipinjemin. Manfaatnya buat apa namanya, buat warga, dipakai main, dipakai main bola, dipakai rapat, dipakai parkir. Maka Air Petra parkir itu gratis mestinya. Kalau Air Petra bayar tuh zalim itu yang itu. Ya itu, di sini ada Air Petra diparkirin yang bayar. Gitu, itu dipinjemin. Maka barang pinjaman itu tertafi bi mautil mu'ini, dan dengan gilanya, wa igma'ihi, dan juga pingsan, wa bil hajri alaihi, dan juga bil hajr, kalau dihajr. Jadi dia punya harta banyak kemudian terkena pailit, misalnya punya utang kepada perusahaan ABC dan sebagainya, dilaporin ke pengadilan, lalu pengadilan mengeluarkan surat pailit kepada fulan bin fulan. Nah, maka seluruh hartanya itu kan disita, termasuk tanah yang dipinjemin kepada warga untuk main bola dan seterusnya. Setelah itu nggak boleh ada lagi yang nyewa, nggak boleh ada lagi yang naruh mobil, nggak boleh ada lagi siapapun, nggak boleh ada lagi. Kenapa? Karena sudah mahjur alaihi itu si mu'irnya. Wa kadza bi mautil musta'ir, begitu juga akad i'arah menjadi berhenti bi mautil musta'ir, kalau musta'ir yang minjem juga mati. Fa idza matal musta'iru, kalau yang minjem itu meninggal dunia, wajib ala warasatihi raddul aini al musta'arati wa in lam yutalibuhumul mu'ir, wa in lam yutalibuhumul mu'ir, wa idza matal musta'ir, kalau yang minjem itu meninggal dunia itu. Jadi misalnya tadi ruko dipinjemin sama Haji Fulan, si ustadz nih make buat pengajian, buat rapat. Ini ruko bagus banget ustadz, beli? Enggak. Punya sendiri? Enggak. Dipinjemin sama Haji Fulan. Pengajian pagi ada, sore ada, siang ada, malam ada lagi orang nongkrong. Sampai akhirnya kemudian si ustadz meninggal dunia. Maka ketika ustadz meninggal dunia, itu barang pinjaman kudu dibalikin. Ahli warisnya wajaba ala warasatihi, wajib atas ahli waris, ahli warisnya itu raddul ainil musta'ar, mengembalikan barang yang dipinjam. Karena barangnya ruko itu enggak bisa dibawa, maka kuncinya kudu dibalikin tuh kepada si yang punya barang. Wa in lam yutalibhumul mu'ir, walaupun yang minjem enggak nagih. Jadi walaupun enggak nagih, tapi wajib bagi ahli waris untuk mengembalikan. Wahum usatun bitajir. Wahum usatun bitajiri, dan mereka ini menjadi dosa maksiat kalau kemudian dia sewain itu barang yang dipinjam. Padahal udah mati itu bapaknya, dipinjam, disewain. Walaysa lil warasati istimalul ainil musta'ar, dan bagi orangnya, bagi ahli warisnya tidak boleh kemudian menyewakan, menggunakan barang tersebut. Falau istamaluha, kalau dia paksain dia pakai, lazimahul ujratu ma'a isyanihim, dia wajib bayar biaya. Jadi biaya aril, meninggal tanggal 2, tanggal 3, 4 masih dipakai itu ruko. Ruko kayak gini nih normalnya sebulan atau sehari misalnya 500 ribu. Karena ruko di pinggir jalan. Maka kalau dia pakai tanggal 3, 4, 5, 6 itu 3, 4 hari 4 kali 500 bayar 2 juta gitu. Dan dia berdosa tuh. Udahnya wajib bayar, dia juga bayar dosa. Wa mu'natur raddi fit tarikatil mayyit, dan biaya untuk pengembalian. Artinya kalau pengembalian ini butuh biaya, misalnya dia mengembalikan kuncinya, kuncinya tuh di harus di apa namanya diantar pakai misalnya transport, biaya transportnya dari biaya jenazah, maksudnya dari uang jenazah, atau mobil bentuknya dipinjemin mobil, maka mobil harus dibalikin, dan orang yang punya di luar kota misalnya, maka biaya bensinnya diambil dari minta rikatil mayyiti, dari biaya atau dari uang yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa yustasna, dan dikecualikan. Apa yang dikecualikan nih? Min jawazir rujui, dari bolehnya untuk menarik kembali. Menarik kembali itu kan boleh kan, karena akad ijarah, akad ariyah ini akad jaiz. Jadi kapan orang mau balikin atau minta lagi barangnya sah saja sih, karena ini akad jaiz, tidak mengikat. Tapi dikecualikan. Min yustasna min jawazir rujuk, dikecualikan daripada bolehnya menarik kembali. Ma idza aara ardan lidafni mayyitin, kalau dia minjemin tanah buat dafni mayyit, untuk menguburkan jenazah. Pak Haji nih ada jenazah nih, mau di pemakaman udah gak muat. Kalau di tanah Pak Haji boleh apa enggak ya? Boleh pakai aja, enggak apa-apa. Emang enggak tanah enggak pakai, jadi kuburan dah. Misalnya begitu ya. Dia minjemin tanah dia untuk orang lain menguburkan jenazah. Fadufina, kemudian dikuburin tuh jenazah. Falaisa lahu ruju, maka si Pak Haji yang punya tanah enggak boleh minta balik lagi. Hatta yablal mayyitu, sampai mayitnya tuh hancur. Wayan dari sa'atharuhu, dan hilang. Yandaris tuh keinjek-injek gitu kalau bahasa Indonesianya. Yandaris tuh hilang. Sis apa namanya asarnya, bekas jenazahnya hilang, bekas tulangnya udah nggak ada dan seterusnya. Berarti lama banget itu ya. Ya kalau orang soleh kan nggak hilang jasadnya itu. Ya kan, kalau orang soleh kan bertahun-tahun kagak hilang jasadnya. Falaisa lahu ruju'u hatta yablal mayyit wa yandari sa'asab, maka dia nggak boleh menarik kembali tanahnya gitu, sampai mayit tersebut rusak dan hilang sisa atau bekas mayit tersebut. Li'annahu dufina bihaqqin, karena dia dikubur bihaqqin, dengan hak, dengan hak yang dibenarkan oleh syariat. Wadnabshu, dan nabsh, menarik, nabsh itu bongkar jenazah. Ligoiri daruratin, tanpa ada hajat. Ligoiri darurah, tanpa ada darurat. Haramun, hukumnya haram. Lima fihi, karena di dalam nabsh, karena di dalam bongkar jenazah itu. Min hadki hurmatil mayyit, ada unsur melanggar kehormatan mayyit. Dan kita diminta oleh syariat untuk tetap menjaga kehormatan mayyit tersebut. Hatta sampai ketika kita mandiin kan gak boleh auratnya dilihat sama orang. Maksudnya orang yang gak mandi. Jadi auratnya terbuka cukup. Bahkan ya beberapa ulama mewajibkan tuh ya, kalau mandiin mayit itu mayitnya ditutup atasnya. Jadi sampai yang mandiin pun gak lihat. Yang mandiin cuma megang doang begitu. Tapi gak ngelihat. Itu salah satu bentuk penghormatan terhadap jenazah. Dia tidak boleh terbuka auratnya, tidak boleh jasadnya terpisah, tidak boleh dan seterusnya itu. Wa idam tana alaihi ruju fala ujroh. Gitu. Kalau dia nggak boleh, ini yang punya tanah nih, lah gue pinjemin itu buat nguburin, masa gue mau pakai buat bangun rumah, nggak boleh. Emang nggak boleh, karena dikuburinnya dengan haknya syariat gitu. Ya suruh siapa dulu minjemin? Berarti kalau gitu gue nggak boleh narik kembali. Yaudah gue minta duitnya dia lah. Ah gitu. Idam tana alaihi ruju, kalau dia terlarang untuk narik kembali apa namanya tanahnya tersebut, kemudian dia mau udah bayarin aja. Fala ujrata lahu, dia juga enggak boleh ada biaya. Karena dari awal emang akadnya udah i'arah. Dan ini nyusahin. Nyusahin. Sarraha bihil mawardi, inilah yang disarihkan, dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, Wal-Baghawi, dan juga Imam Al-Baghawi, wa ghairihima, dan selain Imam Al-Mawardi dan juga Imam Al-Baghawi. Li'anna al-urfa yaktadi, karena kebiasaan menuntut itu, menuntut orang untuk tidak menarik kembali. Dan tidak ada biaya dalam penanganan, dalam penguburan jenazah. Memang kan urfnya begitu, urf syariat ya. Ulama mengenal itu bahwa yang namanya penguburan itu tidak boleh ada biaya. Makanya dulu waktu kita punya kebiasaan bayar itu, saya nggak tahu ya, sekarang sepengetahuan saya udah nggak ada biaya. Dulu kan masih ada biaya tuh per tahun, setiap keluarga jenazah tuh sekian, walaupun nggak gede gitu. Kemudian kita, saya gitu diskusin itu dengan beberapa syekh itu, salah satunya Dr. Murad Mahmud Haidar, Syekh Azhar, waktu di kelas, tentang bahwa kita memang tiap dulu ya, sekolah aturan sekarang sih setahu saya nggak ada lagi, dulu tuh tiap tahun kita bayar pemeliharaan kuburan jenazah itu, tiap tahun itu ada petugas yang datang gitu, nggak gede sih, cuman tiap tahun kita bayar, so, sekarang sih nggak ada gitu. Nah, dulu kita diskusi itu, dan memang dalam pandangan syariat kagak boleh ada biaya itu buat ngubur jenazah. Makanya agar tidak ada biaya, syarat tanah jenazah itu harus tanah wakaf. Karena tanah wakaf maka nggak boleh ada jenazahnya. Berarti kalau dikuburin tanah sendiri ya bagus. Nah, yang masalah tuh kalau dikuburin ke tanah orang. maka akadnya harus pinjam. Nah, itu. Agas bi khilafi ma idza adzina lahu ayyada jid'an ala jidarihi thumma raja fa inna lahu al-ujratu in ikhtaraha ala sahih, menurut pendapat yang saya. Berbeda hukumnya kalau dia membolehkan, mengizinkan bagi orang lain ayyada jid'an untuk menempelkan batang pohon. Jidha itu jaz'an. Jaz'an itu batang pohon. Jadi dia punya tembok yang berdiri di atas tanah dia. Lalu temboknya tuh tiba-tiba ada pohon yang nempel. Nah, gitu. Boleh gak diizinin? Boleh. Ala jidari, di temboknya. Summa rojak. Kemudian enggak lah, enggak boleh lah. Pokoknya gini, ini pohon gini. Terus gimana dong? Ya kalau mau diterusin bayar misalnya. Nah, itu boleh. Fa inna lahul ujrah. Maka dia boleh mendapat biaya. In ikhtaroha ala sahih. Kalau emang dia milih untuk dapat biaya tersebut. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi ijarah itu akad jaiz yang tidak mengikat, maka boleh ditarik kembali kecuali kalau minjemin tanah buat ngubur. Wa yustasna aidan, dan juga dikecualikan ma idza qala a'iru dabati di fulanin au dari ba'da mauti sana. Ba'da mauti sanatan. Tapi juga dikecualikan, jadi nggak bisa rujuk lagi nih, nggak bisa narik kembali lagi kalau dia model begini ngomongnya, a'iru dabati, noh dia nyuruh orang, noh pakai kambing gue aja, pakai unta aja, a'iru udah pinjem aja punya gue, a'iru dabati, pinjem aja itu, nah, dabati unta saya, kambing saya, li fulanin untuk fulan, pinjemin. Audari atau rumahku ba'da mauti, setelah kematianku sana. Setelah kematianku sanatan. Selama setahun setelah kematianku. Fa innal i'arata takunu lazimatan. Karena kalau disebutin mudahnya, waktunya disebutin. Fa innal i'arah, maka i'arah pinjam-minjam takunu lazimah, itu jadi lazim, jadi mengikat. La yajuzu lil waris rujud, tidak boleh bagi ahli warisnya menarik kembali fiha, di dalam i'arah tersebut, qoblal muddah, sebelum waktunya selesai. Sarraha Ar-Rafi'i bidzalika fi kitab at-tadbir, inilah yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya at-tadbir. Wa yustasna, tapi dikecualikan, ma law a'ara syakhsun thauban liyukaffina fihi mayyit liyukafana fihi mayyitun faqufina wa qulna innal kafan baqin ala milkil mu'ir wa huwa al asah kama dzakarahu an-nawawi fi kitab as-sariqati min ziyadatihi fa innahu yakunu min al-awari lazimah. Wa yustasna, dan juga dikecualikan, artinya dikecualikan akad i'arah ini enggak jadi, boleh balik, enggak boleh jadi kembali, jadi akad lazim. Malau a'ara syakhsun, kalau seandainya ada orang minjemin baju liyukafana bih fiyukafana fi mayat dipinjemin baju buat untuk mengkafani mayat. Dia punya kain putih, itu mayat nih kafannya makin punya aneh. Fakufina, maka kemudian dikafankan itu mayat dengan baju ya dia yang dipinjemin. Wakulna, kemudian kita katakan innal kafan, kafannya baqin, itu kafan itu selamanya tetap jadi milik mu'ir, dipinjemin terus. Ala milkil mu'ir ala sahih, tapi enggak boleh dibalikin lagi. Masa iya mau ngabalikin, tapi kepemilikannya masih milik apa namanya, masih milik si mu'ir. Alas alal asal menurut pendapat yang paling sahih. Kama dzakaruhun Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi kitab Syariqah, dalam kitab Syariqah, min ziyadatihi, dari kitab Ziyadatul Raud, maksudnya dari Raudatul Talibin. Fa innahu yakunu minal awari lazimati, dengan diminjemin itu baju kepada mayit, maka itu ariyahnya itu jadi awari lazimah. Jadi pinjaman yang sifatnya lazim. Awari itu jamak dari ariyah. Ariyah jamaknya awari al-lazimah, yang lazim, yang tidak boleh ditarik kembali. Wa yustasna min jihatil musta'ir, kemudian juga dikecualikan tapi dari sisi musta'ir, ma idza sta'ara daran li suknal muddati, kalau dia minjem rumah li sukna, idza sta'ara daran, dia pinjam satu rumah li suknal mu'taddati, untuk tempat tinggal mu'taddah. Kan emang harus mu'taddah itu masih punya hak dapat tempat tinggal. Kalau iddahnya iddah sa'abah, kalau talak talak satu, talak dua. Ada Haji Andre cerai nih sama Indri. Indri diceraiin. Gue ceraiin loh, talak satu. Itu kan maka karena ini talak satu, Indri masih punya hak tempat tinggal. Tapi Andre udah gak mau, gue udah gak mau. Tuh, kesono aja tuh. Gue udah minjem sama Haji Fulan. Itu Haji Fulan gue pinjam emang buat lu. Lu tidur. Gitu. Fa innahu la yajuzu lil musta'iri arruju'u fihi. Kemudian dia mikir, ah, daripada gue minjem buat ceraian gue, mendingan juga gue minjem buat anak gue. Gitu misalnya. Pak Haji, gak jadi tuh minjemin rumah buat mu'taddah, buat apa namanya, buat mantan aneh. Aneh maunya enggak bisa. Itu enggak boleh tarik kembali. Fa innahu la yajuzu lil musta'in, maka itu enggak boleh bagi orang minjam arruju'u fiha, untuk tarik kembali itu barang yang dia pinjam. Wa talzamu min jihatihi, dan ini menjadi lazim dari sisi dia, bukan dari sisi si mu'ir gitu. Tapi kalau tiba-tiba mu'ir mau rujuk ya bisa, tapi dari sisi musta'in, musta'in enggak boleh. Enggak boleh tarik kembali. Surah al-ashabu bidhalika, itulah yang dijelaskan oleh banyak ulama ashab syafi'iyah bidhalika, tentang hal itu fi kitab al-adadi, dalam kitab al-adad. Al-adad apa al-idad nih? Wallahu alam. Qala ima syabi syuja mengatakan wahiyya madmunatun alal musta'iri bikimatiha yawma talafiha, dan i'arah itu madmunah, i'arah itu wajib ditanggung. Nah, ini maksudnya bahwa namanya ariyah itu adalah akad yang membuat si peminjam menjadi tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Dia harus ganti. Dan gantinya itu bikimati yaumi talafiha, dengan biaya yang terjadi di hari kerusakan. Wallahu alam, ini insya Allah besok kita baca ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga keluangan waktu dari Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa mengkaji ilmu agama. Dan saya, kita semua berdoa nih dari malam hujan enggak berhenti-berhenti, mudah-mudahan semua kita Jakarta, Bandung atau daerah-daerah lain yang terkena hujan yang sama, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, tidak ada banjir, tidak ada hal-hal yang mengganggu kesibukan kita mencari nafkah dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang turunnya jadi berkah buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mengkoreksi dari para asatid, guru-guru dan juga teman-teman sarjana muslim kalau memang menemukan ada keliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Saya dengan senang sekali menerima koreksian tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. itu utang itu harus sama. Harus sama nilainya, dulu 10 juta sekarang balikin 10 juta. Kalau ada lebihnya jadi riba, dikhawatirkan jadi riba gitu. Enggak usah pakai kurs rupiah, pakai 10 juta. Jadi enggak usah pakai kurs rupiah, kurs emas apa namanya. Pakai 10 juta, 10 juta ya 10 juta. Kalau dia apa ngutangnya emas, ya balikinnya emas. Kalau dia ngutanginnya duit, balikin duit 10 juta ya 10 juta gitu. Karena tidak boleh ada tambahan dalam utang piutang, kecuali tambahan dalam rangka berterima kasih tanpa ada syarat. Jadi belum mengasih syarat apa namanya dia minjem. Maka itu tadi kan, kalau pakai memang kaidah syafi itu agak ribet sekarang. Biayanya minjem. Gitu. Tapi kemudian akhirnya malah jadi utang. Gitu. Jadi dia harus balikin 10 juta. Tapi kalau mau ditambahin 1 juta, 2 juta boleh. Cuman tambahannya itu bukan dari utang, tapi sebagai bentuk terima kasih. Dan itu tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan maka itu jadinya riba. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan serta keluangan waktu.